Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Zainab As-Saqafiyah imra'ati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqna ya ma'syarun nisa' walau min hulliyikunna qalat faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. Faqala Abdullah balitihi anti fantalaqtu fa idza imra'atun minal ansari bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajati hajatuha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-muhabah fa kharaja alaina Bilalun فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. Fadakhala Bilalun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man huma qala imra'atun al ansari wa Zainab faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu zanabiyah hiya qala imra'atu Abdullah. Faqala Rasulullah sallam lahuma ajrani ajrul qurabati wa ajrul sadaqah muttafaqun alaih. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab birrul walidain wasilatul arham, bab berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan silaturahim dengan kekerabatan. Dari sahabat atau sahabiyah Zainab As-Saqafiyah, yakni Zainab bintu Mas'ud As-Saqafiyah imra'atu Abdullah bin Mas'ud, istri dari Abdullah bin Mas'ud. Radiyallahu anhu wa anha. Radiyallahu anhu, ini kepada Abdullah bin Mas'ud, wa anha kepada Zainab As-Saqafiyah. Zainab bintu Mas'ud. Qalat, kata Zainab As-Saqafiyah, qala Rasulullah SAW, tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikunna. Kata Zainab Rasulullah SAW berkata, ya, bersedekahlah kalian wahai wanita, ya, wahai para wanita, walaupun dengan perhiasan-perhiasan kalian, bersedekahlah kalian. Qalat, maka kata Zainab setelah mendengar sabda Nabi SAW perintah untuk bersedekah, maka beliau faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud, maka aku pun kembali, ya, pulang, ya, bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud, suaminya. Faqultu lahu, lalu aku pun berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, innaka rajulun khafiful dhatil yad, sesungguhnya engkau itu adalah khafiful dhatil yad, yaitu seorang laki-laki yang memiliki tangan yang khafif, yang ringan. Maksudnya di sini, ya, bukan, ya, rajin bekerja, bukan. Tetapi maksudnya adalah laisa indahu mal. Ya. Abdullah ibnu Mas'ud adalah seorang yang tidak memiliki harta. Ya. Seorang sahabat yang fakir. Tidak punya harta. Wa inna Rasulullah SAW qata amarana bisadaqati, dan sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan kami untuk bersedekah. Fa'tihi fas'alhu, maka datangilah beliau dan bertanyalah kepada beliau. Wa in kana dhalika yudzi'u anni wa illa saraftuha ila ghairikum, maka jika hal tersebut, ya, aku dibolehkan, ya, untuk bersedekah kepada, ya, suamiku, ya, suaminya atau kerabat dekatnya, tanya kepada Rasulullah SAW, boleh tidak? Wa illa saraftuha ila ghairikum, kalau tidak boleh, aku akan, ya, bersedekah kepada selain kalian. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, balik tihi anti, bahkan kamulah yang mendatangi beliau. Kamu yang datang kepada Rasulullah SAW. Kamulah yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Fantolaktu, kata Zainab As-Saqafiyah, aku pun pergi. Ya. Pergi menemui Rasulullah SAW. Wa idza imra'atun minal ansar bibabi Rasulullah SAW, maka ketika itu ada seorang wanita dari wanita Ansar. Wanita Ansar. Ini wanita dari kalangan orang-orang Madinah, ya, kaum Ansar. Di pintu Rasulullah SAW. Ya, sudah ada seorang wanita di depan pintu Nabi, ya, pintu rumah Rasulullah SAW. Hajati kahajatuha, ya, hajatnya, ya, hajatku itu seperti hajatnya. Kebutuhanku sama dengan kebutuhannya. Artinya apa yang ingin ditanyakan sama. Ya, sama. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-mahabah. Dan adalah Rasulullah sallam ya, telah diberikan kepada beliau mahabah, yaitu ya, perkara yang sesuatu yang disegani ya. Segan ya. Di ya, hormati ya, dimuliakan, disegani. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, muhabah al-azimah. Ya, kewibawaan yang agung, yang besar ya. Kehormatan ya. Yang besar, kemuliaan yang sehingga orang segan ya. Segan. Ya. Naam. Tetapi ketika seseorang bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, akan timbul kecintaan ya. Akan timbul kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan hilang rasa segan tersebut ya. Naam. Akan tetapi awal kali seorang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, orang tersebut akan merasa ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kewibawaan yang agung ya, sehingga dia segan. Tetapi kalau ketika dia bertemu dengan Rasulullah sallam ya, bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, timbul kecintaan ya, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, wanita ini menunggu di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Fakharaja alaihi Bilal. Lalu ternyata dari pintu tersebut keluarlah sahabat Bilal. Ya. Fakulna lahu, maka kami pun berkata kepada Bilal, i'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbirhu anna imra'ataini bilbabi tas'alanika. Temuilah Rasulullah sallam. Berikanlah kabar kepada beliau bahwasanya ada dua orang wanita di pintu ingin bertanya kepadamu ya, kepada Rasulullah sallam. Temui Rasulullah sallam, berikan kabar bahwasanya di pintu ada dua orang wanita yang ingin bertanya. Yaitu pertanyaannya, atudzi'u as-sadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitami fi hujurihima. Apakah ya, boleh bersedekah ya, seorang wanita ya, kepada suaminya dan kepada anak-anak yatim yang berada pada ya, pemeliharaannya. Ya, pada pemeliharaannya. Apakah boleh bersedekah? Ya. Qala wala tukhbirhu man nahnu. Ya. Dan kamu jangan memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa kami. Ya. Katakan saja dua orang wanita. Jangan kabarkan siapa kami. Fadakhala Bilalun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bilal pun masuk kembali ya, ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, dan beliau pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man huma? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, siapa kedua wanita itu? Ya. Padahal tadi berpesan jangan kasih tahu siapa kami. Karena Rasulullah SAW yang bertanya, ya. Maka Bilal pun menjawab, ya. Menjawab, ya. Nah, karena kemungkinan ya, fatwa yang akan disampaikan ya, akan terkait dengan orangnya. Ya. 6. Karena ketika ditanya, dijawab. Qala, ya. Kata Bilal, imra'atun minal ansari wa Zainab. Yaitu seorang wanita dari kalangan Ansar dan Zainab. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bertanya lagi. Ayu Zainabi hiya? Zainab yang mana dia? Banyak Zainab-Zainab. Zainab yang mana? Nama Zainab itu banyak. Zainab yang mana? Qala, kata Bilal, imra'atu Abdillah, yaitu istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa dua wanita sahabiah ini berpesan kepada Bilal, jangan memberitahukan siapa kami, karena mereka itu menyukai untuk disembunyikan namanya. Bukannya Bilal bin Rabah ini tidak amanah tentang hal tersebut, tetapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya maka Bilal pun menjawab. Jangan ada yang mengatakan bahwasanya Bilal tidak amanah. 6. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya, maka mau tidak mau Bilal menjawab pertanyaan tersebut. Siapa wanita tersebut? Ini tidak masalah. Kalau ditanya kita jawab. Karena akan terkait dengan fatwa. Karena Rasulullah SAW memahami dari individu-individu sahabatnya, sahabiahnya. 6. Karena fatwa itu terkait dengan terkadang terkait dengan individu seseorang. Sebagaimana hadis, 6. Ya Rasulullah, ausoni, berikanlah aku wasiat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. La taghdab. Faraddada miraran. Jangan marah, jangan marah. Jangan marah. Ini nasihat. Ternyata yang bertanya itu orang yang cepat marah. Orang yang gampang marah. Maka nasihatnya, la taghdab, jangan marah. 6. Maka ketika Nabi SAW bertanya, man huma, siapa wanita tersebut, kedua wanita tersebut, maka Bilal menjawab, imra'atun minal ansari wa Zainab. Ditanya lagi oleh Nabi SAW, ayul jayanib, yang mana, Zainab yang mana, karena Zainab itu banyak, nama Zainab itu banyak. 6. Disebutkan imra'atun Abdillah, yaitu istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu khadiman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu fi baitihi hatta bila istidzan. Karena dulu Abdullah bin Mas'ud itu adalah salah satu pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa minta izin, masuk. Ya. Karena pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, qad 'arafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahluhu wa 'arafahu haluhu. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui ya keluarganya dan keadaannya. Naam. Oh, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu mengenalnya, ya. Naam. Kemudian yang kedua, kenapa alasan ya, Bilal menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kedua wanita itu berpesan jangan ya engkau beritahukan kami. Ya. Alasannya adalah li'anna ta'ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajibat muqaddamatun ala ta'ati kulli ahadin. Karena ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajib didahulukan dibandingkan ketaatan kepada ya selain beliau ya atau siapapun. Ya. Kewajiban taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu dikedepankan dibandingkan ketaatan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah ini ketika dua wanita ini berpesan jangan beritahukan siapa kami. Ya. Tetapi karena Rasulullah SAW bertanya, siapa keduanya? Ya. Maka Bilal memilih Naam untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam. Karena taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang wajib dikedepankan dibandingkan ketaatan ya kepada orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala imratu Abdullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallam bersabda lahuma ajran ajl qarabati wa ajl sadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lahuma ajran bagi keduanya ya ajran pahala. Ya, ketika seorang istri ingin bersedekah kepada suaminya yang miskin atau kepada anak-anak yatim yang berada pada pemeliharaannya, apakah kerabat dekatnya, ya, atau yang lainnya yang masih dipeliharaannya, ya, tanggung jawabnya, maka ketika dia bersedekah kepada mereka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lahuma ajran, dia akan mendapatkan dua pahala. Yaitu ajrul qarabah wa ajrul sadaqah, pahala karena ya kekarib kerabatan dan yang kedua karena as-sadaqah. Naam. Maka dalil ini menunjukkan ala annahu yajuzu lil insani ayatasaddaqa ala auladihi indal hajah. Wa yatasaddaqu 'ala zawjatihi wa kadhalika zawjatu tasaddaqu 'ala zawjiha wa anna dhalika 'alim shadaqatu wasilah. Ya. Seseorang dibolehkan untuk dia bersedekah kepada anak-anaknya indal lil haja ketika ya anaknya tersebut membutuhkannya. Ya. Naam. Anaknya miskin, orang tuanya kaya. Maka boleh orang tuanya bersedekah kepada anaknya. Naam. Ya. Atau anak yatim yang dalam pemeliharaannya. Ya. Dalam tanggung jawabnya. Ya. Dia menikahi seorang wanita. Ternyata wanita ini membawa seorang anak yatim, ya, karena ayahnya meninggal dunia. Ketika dia na'am bersedekah, ya, kepada anak yatim tersebut, maka ini, ya, memiliki dua ajron, ya, dua pahala. Yang pertama kekerabatan, ya, karena dia adalah anaknya, ya, anak tirinya, na'am. Dan yang kedua adalah sedekah. Atau dibolehkan bagi seorang suami bersedekah kepada istrinya. Iya. Enam. Ketika istrinya memiliki hajat, ya, kebutuhan. Ya. Enam. Demikian pula seorang istri bersedekah kepada suaminya. Dibolehkan. Iya. Enam. Istrinya miskin, suaminya kaya. Atau sebaliknya. Istrinya yang kaya, suaminya miskin. Ya, maka boleh dia bersedekah, ya, kepada na'am kerabatnya atau keluarganya. Wa anna dzalika 'alim shadaqah. Ya, wasilatun, dan bahwasanya yang demikian itu atas mereka shadaqah, dan adanya wasilah, yaitu na'am tali kekerabatan, ya, menyambung tali kekerabatan, ya. Ya, atau misalnya, ya, anak yatim adalah di bawah pemeliharaannya dari saudaranya, ya, kakak kandungnya atau adik kandungnya, ya, lalu dia ingin bersedekah kepada mereka, maka memiliki dua pahala, itu pahala kekerabatan dan pahala sedekah. 6. Maka dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita wajibnya bagi kita untuk menyambung hubungan silaturahim, ya, dengan karib kerabat, ya, dengan cara kita na'am bersedekah kepada mereka, memberikan apa yang ada pada diri kita dari sedikit rezeki, ya, dan kita mengharapkan balasan pahala Allah Subhanahu wa taala, dan ini dibolehkan, ya. Ini dibolehkan, ya. 6. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu jami'an.